إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعلى هذا dan dengan ini isyarat kemana itu hadanya isim isyarahnya mengisyaratkan kemana. Nah, kepada apa yang dibahas sebelumnya. Berarti kalian harus ingat apa yang dibahas pada pelajaran yang lalu. Masih ingat apa yang dibahas? Membedakan hukum. Waduh, sebelum dihapus. Membedakan hukum antara orang yang menyembelih untuk diri sendiri dengan bismillah. Dabah lillaham untuk daging untuk makan sendiri dan dabah litaqarrub ayuhuma a'zam mana lebih besar kalau taqarrubnya untuk Allah ini juga bismillah baca bismillah tapi kemudian dimakan sendiri. Dapat pahala enggak orang yang menyembelih dengan bismillah kemudian dimakan sendiri? Dapat pahala. Karena dia menyembelih dengan syar'i. Iya kan? Dapat pahala. Yang menyembelih taqarruban ilallah pada kurban Idul Adha atau pada haji. Dapat pahala? Dapat. Besar mana? Ini sama ini. Hah? Jangan ragu-ragu. Jelas ini lebih besar. Iya kan? Jelas yang taqarruban ilallah pada Idul Adha, pada haji. Ini jelas lebih besar. A'adham wa a'adham wa a'adham. Sangat beda. Jauh bedanya. Ini makan sendiri hanya nyembelihnya syar'i. Kalau ini sadaqah, taqarrub, ibadah. Ini kan makan biasa saja di rumahnya. Baik. Wa kadalika aksuh. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia menyembelih untuk makan sendiri, tapi membaca Bismil Masih. Dosa apa enggak dosa? Dosa. Sekarang dia menyembelih taqarrub, tapi bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Dosa enggak? Dosa. Ayuhuma a'zam. Dosa yang ini, mengucapkan Bismil Masih, tapi makan sendiri, atau dengan yang mengorbankan untuk selain Allah. Ayuhuma a'zam? A'zamu dzanban. Yang kedua lebih besar dosanya. Yang pertama kufur, yang kedua syirk akbar. Iya kan? Berarti ini kufur. Fa hadza a'zam min hadza. Baru kita baca wa 'ala hadza. Nah, dengan ini maka falau dzabaha li ghairillahi mutaqarriban ilaihi la harruma. Maka kalau menyembelih untuk selain Allah sebagai taqarrub mutaqarriban ilaihi kepada Allah atau kepada selain Allah la harruma. Tentunya diharamkan. Saya ulangi. Falau dzabaha li ghairillah kalau menyembelih untuk selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tentunya haram. Wa in qala fihi bismillah walaupun mengucapkan bismillah menyembelih kambingnya mengucapkan bismillah tapi kemudian dipersembahkan ke gunung ke Mukus dipersembahkan ke laut kidul dipersembahkan ke gunung keramat ke pohon keramat ke batu keramat ke kuburan keramat haram atau tidak haram? Haram walaupun baca bismillah menyembelihnya tapi niatnya taqarruban untuk taqarrub dipersembahkan kepada Allah tentunya tetap haram. qala bismillah, walaupun baca bismillah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah, seperti apa yang banyak dilakukan oleh sekelompok dari munafik-munafik umat ini. Kenapa disebut munafik? Mengaku muslimin. Kenapa enggak diterima pengakuannya sebagai muslimin? Karena menyembah selain Allah. Menyembah penunggu laut, menyembah penunggu gunung, menyembah penunggu tempat ini dan tempat itu dengan bentuk persembahan-persembahan. Di antara persembahannya adalah menyembelih hewan-hewan kurban. Menyembelih kerbau misalnya. Kepalanya dilemparkan ke laut sebagai persembahan. Syirik. Itu ibadah. Berarti dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menjawab, kami bersembahkannya kepada Allah. Kalau kepada Allah bukan begitu caranya. Sembelihlah di hari Idul Adha. Atau sembelihlah ketika kalian haji. Sebagai hewan kurban. Itu namanya taqarruban ilallah. Kembali kepada kita. Maka beliau menyebutnya bahwa ini yang sering dilakukan oleh para munafik-munafik umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakib. Yang mereka seringkali bertaqarrub, berkurban untuk bintang-bintang. Wabidzabhi, dengan menyembelih-menyembelih hewan-hewan kurban. Walbukhur, dengan kemenyan-kemenyan. Dupa, tahu ya dupa ya? Yang biasa dipakai oleh dukun-dukun. Ah, kasih arang, dan dikasih sesuatu, kemenyan dan sebagainya, kemudian mengeluarkan asap. Ya. Asal muasalnya bahwa ini hanya pengharum ruangan yang boleh. Pengharum ruangan waktu itu caranya begitu. Disebut bukhar atau dupa. Sampai sekarang masih dipakai oleh beberapa wanita-wanita ketika akan menikah. Maka dia akan, tubuhnya akan diberi asap seperti ini. Supaya harum semua tubuhnya. Ya. Baik. Tetapi di sini bukan untuk manusia. Mereka lakukan untuk jin. Dan biasanya kalau di Indonesia pakainya kemenyan. Seperti biji-biji begini, kenyal, lemparkan ke situ, baunya masya Allah, nggak enak baunya. Taib, hadhihi hiya al-bukhar. Mereka pasang dupa, mereka sembelih hewan-hewan untuk persembahan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kuburan keramat, untuk pohon keramat, untuk sumur, untuk laut, untuk apa lagi, segala macam. Wa in kana ulai murtaddin, para penyembah-penyembah bintang tadi, walaupun mereka sesungguhnya sudah keluar dari Islam, la tubahu dhabihatuhum bihal, tidak halal sembelihan-sembelihannya, lakin yajtami' fi fidhabihati mani'an, tetapi dalam sembelihan-sembelihannya itu terkumpul dua hal. Kenapa sembelihannya tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin? Pertama, annahu mimma uhilla li ghairillah bihi, atau mimma uhilla bihi li ghairillah. Apa dalilnya? Hurrimat alaikum al-maytata wad-dama walahmal khinzir wama na'am uhilla li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hurrimat alaikum, diharam atas kalian al-maitah, bangkai-bangkai, wad-dam, darah yang memancar, daman masfuhan. Yang ketiga, lahma khinzir, daging babi. Yang keempat adalah wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Berarti alasan pertama, daging itu haram karena dipersembahkan untuk selain Allah. Hati-hati, semua yang dipersembahkan untuk lautan, untuk gunung-gunung tertentu, untuk kawah-kawah tertentu, dagingnya haram. misalnya kepalanya dilemparkan ke laut sebagai persembahan, maka dagingnya dibagi-bagikan, itu haram, enggak boleh dimakan. Alasan pertama. Alasan kedua, annaha dhabihatun murtad. Yang kedua, karena yang menyembelihnya sudah kufur. Berarti bukan sembelihan seorang muslim, karena dia jelas beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak halal dagingnya. Qultu hadza la ikhtilafa fi. Saya katakan bahwa itu tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang haramnya sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun baca bismillah tetap enggak boleh dimakan. Mengapa? Karena satu, dipersembahkan untuk selain Allah, dalilnya tadi sudah kita bacakan, harimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Yang kedua, karena orang itu sudah kufur dengan menyembah selain Allah, maka sembelihannya sembelihan orang yang bukan muslim, maka tidak halal darahnya, tidak halal sembelihannya. Wa hadha ikhtilafu fi bainal ulama. Wa amma idza dubiha lil lahmi. Adapun ketika disembelih hanya untuk daging saja, untuk makan di rumah, wa dzukira 'ala dzabihati ismul masih, kemudian disebutkan ketika menyembelihnya dengan nama selain Allah, misalnya bismil masih, demi al-masih Isa, awi zuhra, dan lain-lainnya, fahadha alladhi fi khilaful ulama, inilah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Pertama saya tanya dulu pada kalian, apakah sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal atau tidak halal? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa makanan mereka halal untuk kalian. Wa ta'amuhum hillun lakum, makanan mereka halal buat kalian. Sehingga para ulama menyatakan sembelihan Ahlul Kitab halal, sembelihan Yahudi, sembelihan Nasrani halal. Padahal mereka kadang menyebutnya dengan nama Tuhan Allah di surga, atau dengan bahasa demi Tuhan Bapa di surga, dan semuanya terusnya, tetapi dikatakan halal lakum. Tetapi kadang-kadang mereka menyebutkan al-Masih. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. Kadang-kadang mereka menyebutkan dengan nama Allah, walaupun pelat lidahnya tidak menyebutkan Allah, tapi menyebutkan Allah. Tapi niatnya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ini yang menyebabkan halal. Tetapi kadang-kadang mereka tidak menyebut itu, tapi menyebut al-Masih dengan nama al-Masih dan Ruhul Kudus, atau disebutkan tiga-tiganya. Demi al-Masih dan wanita yang suci dan Ruhul Kudus dan seterusnya. Qalamu Syekhul Islam rahimahullah hadza yadullu ala annahu yaqulu bi tahrimihi. Tetapi dengan ucapan Syekhul Islam tadi rahimahullah, bahwa kalau dengan nama al-Masih maka jadi haram sembelihannya, jadi haram. Wa wafaqahu ala hadzalika ba'dul ulama, dan pendapat Syekhul Islam ini disepakati oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya benar sebagaimana apa dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa kalau mereka menyembelihnya dengan nama al-Masih, tidak dengan nama Tuhan Allah, tidak dengan nama Allah, maka haram sembelihannya. Demikian pendapat Syekhul Islam didukung oleh pendapat para ulama yang lain. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsir qoulihi ta'ala. Dan Qurtubi menyebutkan dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Baik, apa yang tidak disebut nama Allah jangan dimakan. Berarti dari dalil ini disebut nama al-Masih tidak halal daging. Iya kan? Summa stasna. Tapi beliau kecualikan. Kecuali wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Kalau ahlul kitab sembelihannya halal buat kalian. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. yani dhabihatul yahud wan nasrani wa in kana nasrani yaqulu 'inda dhabi bismil masih, walaupun nasrani kadang-kadang menyebutkan ketika menyembelihnya dengan kalimat bismil masih demi nama al masih, atau yahudi kadang-kadang menyebutkan dengan nama uzair. Wa dzakara qaul 'ata, dan disebutkan pula oleh 'ata kullun min dhabihatin nasrani, semua sembelihan-sembelihan nasrani, kata Atha ibn Abi Rabah. Wa in qala bismil masih, walaupun menyebutkan bismil masih dan sebagainya, halal. Li'anna Allah ta'ala qad abaha dhabaihuhum, karena Allah menghalalkan dalam Quran sembelihan mereka dengan kalimat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa qad 'alima ma yaqulun, dan Allah tahu apa yang mereka ucapkan ketika menyembelih. Wa dzakara mithlahu 'anil Qasim ibn Mukhaymirah, demikian pula disebutkan seperti itu oleh Al-Qasim ibn Mukhaymirah, dan itu adalah ucapan Az-Zuhri juga, dan Rabi'ah, dan Sya'bi, dan juga pendapat Makhul menyatakan makanan ahli kitab atau sembelihan ahli kitab halal. Bighaddin nadar, dengan menutup mata apakah mereka menyebutkan nama Allah atau menyebutkan nama Al-Masih, wallahu ta'ala alam, tetapi sembelihan mereka halal dengan menganggap bahwa mereka menyembelihnya dengan nama Allah sesuai dengan syariat mereka, karena mereka sesungguhnya syariatnya menyuruh untuk menyembelih dengan nama Allah, atau seperti bahasa atau lidah mereka menyatakan Tuhan Allah, dengan nama Tuhan Allah. Itu syariat mereka sesungguhnya. Tetapi mereka tentu saja ada yang menyebutkan dengan yang lainnya, seperti Al-Masih. Wa rawan Ubadah ibn Samit wa Abi Darda min as-sahabah, demikian pula pendapat ini diucapkan oleh beberapa sahabat. Sahabat Ubadah ibn Samit dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan bahwa sembelihan mereka halal. Kalau mereka menyembelih dengan nama ini, kalau mereka begini, kalau mereka begitu, Allah menyatakan bahwa sembelihan mereka halal. Titik. Baik. Dengan dalil wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum, makanan ahlul kitab hillun lakum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dikirimi oleh seorang Yahudi daging bakar. Apa Rasulullah SAW bertanya, kalau menyembelih dengan nama apa? Tidak. Rasulullah langsung makan. Paham? Ala asli dinihim, mengikuti asal agamanya. Asal agamanya dengan nama Allah. Sebagaimana Nasrani, asal agamanya juga dengan nama Tuhan Allah. Taib. Kita gak tahu mereka menyembelih dengan nama Allah sesuai dengan syariat mereka, atau mereka begini begitu, wallahu alam. Tetapi Allah menyatakan sembelihan mereka halal buat kalian. Thumma qala wa min hadzal bab, kemudian berkata Qurtubi, wa min hadzal bab, dan dari bab ini, ma yaf'aluhu jahiluna bi Makkah min ad-dabh lil jin, wa hadza ruwi 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'adzabaih al jin. Termasuk bab ini adalah apa yang dilakukan oleh jahiliyah di Mekah, yaitu menyembelih untuk persembahan terhadap jin-jin. Oleh karena itu Nabi menyatakan, diruwiya 'anil Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu naha 'an dhabaihil jin, bahwa sembelihan-sembelihan untuk jin haram. Naha itu dilarang. Dilarang itu maknanya haram. Tidak boleh memakan daging yang dipersembahkan untuk jin-jin. Tapi kalau engkau menemukan sesajen di sawah-sawah atau di pinggir sumber air, ada sesajen, anak-anak kan biasa makan. Wah, ada makanan nih. Mereka makan. Halal atau haram? Hah? Haram. Atau halal? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau bentuknya sembelihan, haram. Kalau itu penyembelihannya dipersembahkan selain Allah, tidak boleh. Ada daging ayamnya, ada, enggak boleh. Kalau yang bukan sembelihan, ada telurnya, ada tempenya, ada mie misalnya, itu halal. Karena itu bukan sembelihan. Baik, mafhum? Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Sakurka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.